Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah dan juga kaum muslimin dan muslimat para pendengar Radio Insani rahimani wa rahimakumullah dan juga para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita insyaallah ta'ala kembali akan melanjutkan faedah-faedah, mengambil faedah-faedah yang ada atau di antara faedah-faedah yang ada di hadis ke-12 kitab Riyadu As-Salihin. Di antara faedah hadis ke-12, apa itu hadis ke-12 ini? Hadis tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam goa. Di antara faedah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita adalah kaitannya dengan doa. Kita sudah sampaikan tentang ringkas tentang doa. Manusia itu keinginannya macam-macam. Manusia keinginannya macam-macam. Tapi manusia itu makhluk yang kuat apa lemah? Lemah. Kalau kita sudah ngaku lemah, maka berarti untuk mengurus urusan kita butuh pertolongan zat yang maha kuat. Oleh sebab itu, dalam setiap kebutuhan kita, sebaiknya kita awali dengan doa. Baik itu kepentingan akhirat ataupun kepentingan dunia, semua. Dan sebaiknya dan sangat baiknya porsi permintaan kita tentang akhirat itu jauh lebih besar dibandingkan porsi permintaan kita akan dunia. Kenapa? Karena dunia itu sifatnya cuma sementara. Sementara akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan." Sesungguhnya dunia ini hanya sekedar lahwun, senda gurau, wala'ib, dan permainan. Ini bukan kehidupan hakiki. Kita ini hidup di dunia bukan kehidupan yang hakiki. Ujare nek wis sukses neng donya berarti sudah selesai tugasnya. Tidak. Jangan dikira kalau sudah sukses dunia, berarti sudah selesai tugasnya. Karena sesungguhnya dunia itu minggu mampir ngombe istilahnya. Cuma untuk sekedar persinggahan. Sementara kehidupan yang sesungguhnya, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah yang hayawan, abadi. Yang hakiki. Nah, ini terkadang karena banyak di antara kita tergoda dengan dunia, maka akhirnya usahanya juga untuk nyari dunia, doanya kebanyakan doa minta dunia. Maka kita sebagai seorang muslim yang sadar tentang hakikat kehidupan, porsi doa akhirat itu diperbanyak. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara menunaikan ibadah-ibadah yang wajib. Sholat misalnya. Di dalam sholat itu isinya doa. Dan di dalam sholat itu betapa banyak permintaan kita kepada Allah akan kehidupan akhirat. Mulai dari minta ampun, minta dibebaskan dari api neraka, minta dimasukkan ke dalam surga, banyak sekali. Maka di antara cara untuk memperbesar porsi permintaan kita kepada Allah akhirat ya, salatnya dijaga. Salatnya dijaga. Le salat sing temenan. Walaupun masih muda, ya. Salat yang sungguh-sungguh walaupun masih muda. Karena kita tua muda tidak ada bedanya. Jatai mati ya mati. Ya. Walaupun tua, kalau memang sudah jatahnya mati ya mati, ya kan? Dan walaupun muda, kalau belum jatahnya mati, ya enggak akan mati, ya atau tidak? Ya. Begitu pula sebaliknya. Ya. Walaupun muda, nek jatahnya mati ya mati. Tua kalau jatahnya belum mati ya enggak akan mati. Makanya seorang muslim kalau sudah sampai usia baligh, usia dewasa sekitar 15 tahun, itu dia harus mempersiapkan dirinya untuk bertanggung jawab di hadapan Allah. Enggak usah nunggu tua. Jangan sampai terbersit di dalam hati muda foya-foya, tua ora isa ngapa-ngapa. Pokoknya muda semasa dia masih bisa untuk beribadah, ibadah. Salatnya yang baik. Ngaji sing rajin. Belajar Islam sing temenan. Kenapa? Sama saja sudah. Nanti dia akan mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Allah. Jadi kita mintalah kepada Allah porsi akhirat lebih banyak dibandingkan porsi dunia. Apa enggak boleh Ustaz minta dunia? Boleh. Ya, boleh kita minta dunia. Wong kita masih hidup di dunia. Kita butuh. Apa kebutuhan kita? Kita minta kepada Allah. Dan juga ajari anak kita untuk menggantungkan kebutuhan dia kepada Allah. Minta jajan. Bilang saja doa nak sama Allah. Minta jajan. Padahal mungkin kita sudah punya uangnya. Tapi ajari dia itu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil mengingatkan diri kita. Bahwasanya kita ini gak bisa memberi kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Doa. Silakan kita perbanyak doa. Karena doa itu adalah ya, cara yang paling ampuh dalam memperlancar segala urusan kehidupan kita. Kita minta kepada Allah yang langsung. langsung mengatur kehidupan ini. Kemudian di antara faedahnya adalah tawassul. Tawassul itu adalah usaha untuk memperlancar doa kita. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh kita atau dengan wasilah tertentu agar permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Ini namanya tawassul. Dan kita kemarin sudah sampaikan, ya, tawassul itu ada berapa? Dua macam. Upaya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah di dalam berdoa itu ada dua macam. Jadi ibaratnya tawassul itu adalah mencari satu perkara yang bisa mendekatkan doa kita kepada Allah. Ya, mencari satu perkara, wasilah, perantara, supaya doa kita ini semakin dekat kepada Allah. Nah, perantara ini ada dua macam. Ada perantara yang dibolehkan dan ada perantara yang tidak dibolehkan. Pembahasan kita kemarin adalah perantara-perantara yang dibolehkan. Baru sampai nomor 2. Di antara perantara yang diperbolehkan, satu adalah bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Misalnya dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berdoa, sesuai dengan permintaan kita. Misalnya kita minta rizki, kita ingat bahwasanya Allah itu memiliki nama Ar-Razzaq. Rizki itu jangan dibayangkan hanya sekedar apa? Materi, duit. Termasuk rizki yang paling berharga bagi kita adalah ilmu agama. Nah, ilmu agama itu rizki. Rizki yang dilalaikan oleh sebagian orang, disepelekan. Nek nemu abang-abang, kalau nemu merah-merah di tengah jalan, angkane 1 sama ditambah 0 berapa? 5. Ndang dipendet napa mboten? Diambil atau ndak? Ambil. Alasannya apa? Mbok mubah. Bukan apa? Mubah. Mbok apa ya? Eman-eman ya. Sayang gitu. Tapi kalau ada cuilan kertas, lembaran kertas, tulisannya adalah cara membersihkan hati dari segala penyakitnya, misalnya. Kira-kira cepat-cepat dipendet napa mboten niku? Ming dilirik ini. Apa sih kuwi ya? Lah, engko bae lah. Nah, sing abang-abang cepat banget. Ya. Tapi begitu dapat lembaran, misalnya cara mengenal Allah, cara berwudu menurut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara berpenampilan menurut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lah durung butuh lah ketone, ditinggal. Ya, atau diambil, tapi dilipet-lipet, kemudian ditaruh begitu saja. Padahal itu Masya Allah, itu ilmu luar biasa. Kalau di situ disebutkan ayat-ayat Allah, Di situ disebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ disebutkan bagaimana memahami ayat tersebut dan hadis tersebut sesuai dengan pemahaman para ulama yang lurus. Maka itu luar biasa. Ilmu itu rezeki. Jadi kalau kita minta rezeki itu jangan hanya sekedar apa? Bayangkan materi. Kalau kita mendengar ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dan apa? Rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu bayangannya duit. Bayangannya duit. Padahal di antara rizki yang tidak disangka-sangka itu ilmu. Makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah, di akhir-akhir. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu bagi kalian. Loh, berarti takwa hadiahnya apa? Ilmu. Sama dengan ayat yang tadi, takwa hadiahnya rezeki. Berarti ilmu itu termasuk rezeki. Maka pandangan semacam ini harus dirubah. Harus dirubah. Nah, kita minta rezeki pada Allah. Kita tahu bahwasanya Allah memiliki nama Ar-Razzaq. Maka kita mohon kepada Allah, ya Razzaq, wahai zat yang memberi rezeki, urzuqni, berilah aku rezeki. Kita penuh merasa penuh dosa. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni dosa. Kita mohon kepada Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim, ighfirli, ampunilah aku. Ini namanya bertawassul, menjadikan nama-nama Allah itu supaya doa kita semakin dekat kepada Allah. Itu namanya bertawassul. Jadi supaya doa kita ini semakin dekat kepada Allah. Itu cara tawassul yang boleh. Salah satunya begitu. Dengan nama-nama Allah. Dan kita telah terangkan kemarin, nama-nama Allah sangat apa? Banyak. Dan nama-nama Allah itu sangat banyak. Dan di antara nama Allah yang banyak, Allah sediakan berapa? 99. Allah sediakan 99. Jadi 99 itu bukan jumlah maksimal nama-nama Allah. Itu bukan. Tapi 99 itu adalah sebagian nama-nama Allah yang telah disediakan oleh Allah untuk digunakan hamba-hambanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, kata Allah Subhanahu wa taala, fad'uuhu biha. Panggillah Allah dengan nama itu. Ini yang pertama, yaitu berusaha mendekatkan doa kita, diri kita kepada Allah dengan apa tadi? Nama-nama Allah. Ini cara tawassul yang pertama, yang kemarin kita bahas. Kurang sedikit, tidak apa-apa. Yang kedua adalah mendekatkan diri kita kepada Allah, mengantarkan doa kita semakin dekat kepada Allah, bertawassul kepada Allah dengan menggunakan sifat-sifat Allah. Satu kaidah yang perlu dipahami, bahwa setiap nama Allah terkandung di dalamnya sifat Allah, baik satu ataupun lebih. Kalau ada nama-nama Allah, maka ketahuilah bahwa di dalam nama tersebut terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah. Jadi Allah itu memiliki sifat-sifat yang tinggi, yang juga sangat banyak dan sangat mulia. Dan sifat itu tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Misal sifat al-hayat. Sifat apa? Hayat. Kalau kita mendengar nama Al-Hayyu dan kita sering berdoa, ya Hayyu, ya Qayyum, ya kan? Wahai Zat yang Maha Hidup dan juga mengurusi urusan hambanya. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah urusanku semuanya. Ini ya Hayyu ya Qayyum. Nah, Hayyu yang Maha Hidup itu mengandung sifat hayat, hidup. Dan hidupnya Allah itu beda dengan hidupnya kita. Hidupnya Allah itu sempurna. Hidup yang tidak diawali dengan tidak ada. Dan tidak diakhiri dengan tidak ada. Ya, beda dengan manusia. Awalnya tidak ada, kemudian hilang lenyap ditelan bumi. Ya, itu hidupnya manusia. Hidupnya Allah, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Hidupnya Allah itu enggak kena ngantuk, enggak kena tidur. Beda dengan kita. Melek setitik bewis ngantuk. Ini kehidupan manusia. Hidupnya Allah itu tidak tidur. Beda dengan kehidupan manusia. Karo ngadeg be iso turu, masyaallah. Sambil berdiri bisa tidur, pernah ngalami? Masyaallah. Wong naik kendaraan aja bisa tidur lho. Apalagi naik kendaraan enak gini, nyetir bisa tidur. Masyaallah. Apalagi yang dibonceng, wah nikmat sekali. Ngerti-ngerti wis tekan kowe. Ya, masyaallah. Kita bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Di antaranya kemarin kita contohkan adalah dengan keperkasaan Allah. A'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Ketika seorang merasakan bagian tubuhnya ada yang apa? Sakit. Atau misalnya seorang singgah di satu tempat, dia ucapkan 3 kali. Dan ini sangat mujarab. Mujarab. Mujarab itu dari bahasa Arab. Ya, mujarab. Sangat teruji. Yaitu mengucapkan, a'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dihafal itu. Ya, dihafal. Jadi Anda lewat di tempat yang jari angker, jiri. Jiri. Wong durung tahu membuktikan, ya. Katanya angker, ucapkan doa ini. Ucapkan doa ini, Anda akan dilindungi oleh Allah. Anda bertemu dengan orang-orang yang mungkin dikatakan punya kadik dayan sing ngedap. Ngedabi. Ya. Maka ucapkan doa ini. Dan kemarin sudah saya terangkan bagaimana orang itu ya, pamer kekebalan, tapi ternyata ditiup saja apa? Terlempar. Dan itu kisah nyata. Ya, itu adalah kisah nyata. Ini bertawassul kepada Allah supaya permohonan kita ini disampaikan lebih dekat kepada Allah. Yaitu dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, supaya permohonan kita itu semakin dekat, doa kita semakin didengar oleh Allah, adalah kita memohon dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Allah. Bagaimana caranya? Jadi bertawassul dengan perbuatan-perbuatan Allah. Contohnya apa? Kalau kita salawat, apa yang kita baca? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Apa artinya? Artinya adalah, berarti contohnya salawat ya. Ya Allah, berilah salawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan salawat kepada siapa? Kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Mana tawassulnya Ustaz? Lanjutnya. Kama sholaita ya Allah. Sebagaimana engkau telah memberikan salawat. Lihat. Sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada siapa? Ibrahim. Kepada Nabi kita, junjungan kita, Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga keluarganya. Artinya apa ya Allah? Sebagaimana engkau telah memberikan salawat, mencurahkan salawat kepada junjungan kita Nabi Ibrahim dan keluarganya, maka berilah ya Allah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat. Berilah salawat kepadanya ya Allah. Ini artinya memohonkan salawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bertawassul bahwa Allah dulu juga pernah memberikan salawat kepada siapa? Nabi Ibrahim. Ini artinya bertawassul dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Misalnya lagi, belajar ora mudeng-mudeng, sinau ora apal-apal, ngapal ilang-ilang bae. Ya. Belajar ora mudeng, belajar enggak paham, ngapal ora nyantol-nyantol. Itu bagaimana itu? Ya kita berdoa. Ya muallima Ibrahim, allimni. Wahai zat yang telah memberikan ilmu kepada Ibrahim, ajarilah aku. Wa ya mufahima Sulaimana, fahimni. Wahai zat yang telah memberikan kefahaman kepada Nabi Sulaiman, fahamkanlah aku. Boleh kita berdoa seperti itu. Ya. Dan diriwayatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kita tahu siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang sangat terkenal, pemahamannya, hafalannya, dan luasnya pengetahuannya, sehingga sampai-sampai dia dikatakan, ya, apabila dia berbicara tentang sebuah madhab, maka dia jauh lebih piawi dari orang yang memeluk madhab itu sendiri. Ya, misalnya ketemu dengan orang-orang yang bermadhab Hambali, maka dia ketika berbicara tentang madhab Hambali seakan-akan jauh lebih menguasai. Kalau dia berbicara tentang madhab-madhab yang menyimpang dari Islam, jadi ketemu orang Rafidhah misalnya, maka penguasaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang Rafidhah jauh lebih luas daripada orang Rafidhah itu sendiri. Jadi dia bisa membantah orang-orang Rafidhah dari sakrucil-krucile. Ya, perkara-perkara yang detail sampai yang sebesar apapun, alhamdulillah bisa. Sampai dikatakan oleh para ulama tentang kemampuan beliau, kullu hadithin la ya'rifuhu syaikhul Islam falaysa bihadith. Di antara pujian ulama, hadis apapun, kata para ulama tentang syaikhul Islam, hadis apapun yang tidak dikenal oleh syaikhul Islam, maka itu bukan hadis. Faham maksudnya? Jadi saking luasnya pengetahuan syaikhul Islam rahimahullahu ta'ala, kalau ada hadis disodorkan sampai syaikhul Islam gak tahu, berarti ini bukan hadis. Tapi ini jelas tidak mengajarkan kita untuk ta'assub. Karena syaikhul Islam tidak maksum, ya kan? Manusia biasa. Pernah melakukan kesalahan, terkadang juga tidak faham, terkadang juga bingung dalam memahami masalah. Maka, diriwayatkan beliau, kalau pas sedang bingung dan tidak memahami masalah, beliau doa dengan doa tadi. Idza askala alaihil mas'alatu. Idza askalat alaihil mas'alatu. Kalau dia bingung dalam memahami sebuah masalah, maka dia pun berdoa kepada Allah, ya muallima Ibrahim, allimni, wahai zat yang telah mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim, ajarkan ilmu kepadaku. Ya mufahima Sulaiman, fahimni, wahai zat yang memberikan kefahaman kepada Nabi Sulaiman, fahamkanlah aku. Dia berdoa sampai akhirnya diberi kemudahan Allah untuk mudah dalam memahami masalah. Mulanya enggak ngafal kok rapal-apal. Baca kok enggak faham-faham. Doa minta kepada Allah, wahai zat yang telah memberikan kefahaman kepada Nabi Sulaiman, fahamkan aku ya Allah. Walaupun mungkin kita nanti fahamnya sebulan lagi, dua bulan lagi, enggak apa-apa. Belajar ilmu itu Pak Bu, tidak sekal. Sekal ini kenapa? Sekaligus begitu moco apal. Kita bukan Imam Syafi'i. Ya. Kita itu cucu-cucu murid-muridnya Imam Syafi'i. Gak atuh banget. Imam Syafi'i sekali baca hafal. Kita sekali baca, ora dong. Baca maning, durung dong maning. Ya. Ulangi saja terus. Belum hafal juga, terus. Semakin banyak baca itu ayat untuk dihafal, semakin banyak apanya? Pahalanya. Jadi kalau udah tua, mau ngafal Quran, lah sudah tua lah. Rapal-apal ora. Justru kalau gak hafal-hafal, pahalanya semakin apa? Semakin banyak. Karena semakin mengulang. Begitu, Allah Ta'ala alam. Walaupun yang hafal juga ada fadilahnya tentunya. Dan jauh lebih besar. Fadilah menghafal sendiri, berusaha untuk menghafal sendiri. Demikian juga misalnya berdoa. Sebagaimana tawassul dengan sifat-sifat Allah atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Allah. Sebagaimana doa yang diriwayatkan dari Nabi Dawud. Walaupun riwayat ini riwayat yang lemah sekali. Riwayat yang sangat apa? Lemah sekali. Tapi saya ingin mengambil contohnya saja. Karena ini benar contohnya. Lafadznya itu benar. Apa lafadznya? Diriwayatkan, saya katakan riwayatnya dhaif ya, lemah ini. Jadi belum tentu benar dan jelas. Kalau dhaif jelas tidak benar penisbatannya kepada siapa? Nabi Dawud. Diriwayatkan Nabi Dawud alaihi salatu wasalam kalau berdoa minta rizki, dia mengucapkan Ya man yarzuqun na'aba fi 'ushihi urzuqni, wahai zat yang senantiasa memberikan rizki kepada siapa? An-na'ab. Na'ab ya, fi 'ushihi, di sarangnya. Berilah aku rizki. Kita ulangi doanya ya. Wahai zat yang senantiasa memberikan rizki kepada sang Na'ab di sarangnya. Berilah aku rizki. Apa itu Na'ab? Ada yang tahu? Saya pernah sampaikan kalau enggak salah. Kenapa? Anak burung gagak. Masya Allah. Alhamdulillah belum tak janjikan hadiah. Barakallahu fiik. Na'ab itu anak burung gagak. Ya, ingat lagi ini. Yang belum pernah dengar ya, biar dengar. Bagaimana Allah itu maha pemberi rizki. Na'ab itu anak burung gagak. Anak burung gagak warnanya apa? Putih. Enggak, burung gagak warnanya apa? Hitam ya, sepakat ya. Ada burung gagak yang putih? Dicet. Burung gagak itu warnanya hitam. Tapi telur dia, kalau baru netes, itu warnanya putih. Karena memang belum ada bulunya dan kayak lemak. Katanya begitu. Putih, kayak lemak. Nah, sang ibu melihat anaknya putih, kaget. Kisah apa? Kulite ireng, anaknya apa? Putih. Akhirnya kaget burung gagak, dia tidak mau ngasih makan anaknya. Mutung. Ya, mutung dia. Akhirnya dia tinggalkan anaknya. Tapi subhanallah, bagaimana sifat burung kalau lapar? Apa yang dikerjakan anak burung kecil? Dia akan membuka paruhnya, mangap. Ono sing lewat pi, langsung bingung. Padahal mungkin bukan induknya juga. Dia matanya merem begini, matanya terpejam, kemudian mulutnya apa? Buka-buka. Dari mulutnya itu keluar bau yang tidak sedap. Baunya mulut anak burung gagak. Nah, biasanya bau yang tidak sedap disenangi oleh siapa? Lalat. Allah kirim lalat. Masya Allah. Ini burung gagak di sangkarnya, cuma mangap-mangap gini. Ditinggal simboke. Tinggal ibunya. Mangap-mangap gini. Bau mulutnya enggak enak. Lalat datang. Lalat itu suka sama yang baunya enggak enak. Akhirnya dia itu pun masuk ke dalam mulutnya. Begitu merasa ada yang masuk, ditelan. Terus begitu. Kalau dia lapar, dia buka mulutnya. Lalat mencium baunya, dekat masuk mulutnya, telan. Sampai lama-lama tumbuh bulunya dan menghitam. Saat itulah sang induk melihat, lah itu baru anakku, katanya. Kemudian datang, setelah itu ngopeni anaknya. Subhanallah. Wahai zat yang telah memberi rizki anak burung gagak di sarangnya. Berilah aku rizki. Subhanallah. Orang itu kalau hidup, pasti ada jatah rizkinya. Selama dia masih apa? Hidup. Jadi tidak usah putus asa dan tidak usah sedih. Pasti. Yakin saja sudah. Cacing saja Masya Allah. Kita balap lari sama dia aja apa? Kalah apa menang? Jelas menang. Gerakannya cuma ugak, ugek, ugak, ugek. Ternyata ya lemu ginuk-ginuk. Cacing nih gue. Masya Allah. Monyet. Obah titik untuk duit. Topeng monyet. Mosok kita kalah sama monyet gitu loh. Orang Jawa bilang, nek gelem obah, lambene mamah. Nggih napa mboten? Orang kalau mau berusaha, insya Allah Allah turunkan rezeki. Orang Arab berkata, Al-barakat ma'al harakat. Semakin banyak bergerak, maka barokah akan semakin banyak apa? Datang. Berusahalah dan berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwasanya Allah sudah menjamin rizki kita. Ini diantara cara bertawassul, yaitu dengan perkara-perkara yang telah dikerjakan oleh siapa? Telah dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah masih tersisa di sana cara-cara tawassul yang diizinkan oleh syariat. Dan ini penting sekali untuk kita pelajari, supaya kita tidak terjebak dengan tawassul-tawassul yang tidak diajarkan oleh syariat Islam. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu hadzal qaul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi